Mitra bisnis, banyak masalah yang terjadi terkait penyelenggaraan PON ke-18 di Riau 9-20 September mendatang. Di samping terlambatnya pembangunan sarana, perencanaan yang kurang matang, Kamis kemarin, atap kanopi yang baru dipasang di stadion tenis rubuh, diduga akibat kesalahan teknis dalam pembangunannya. Bukan hanya itu, pertandingan babak-babak awal cabang futsal terpaksa ditunda akibat lapangannya penuh air karena atap bocor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan atlet bulu tangkis nasional, Alan Budi Kusuma. Pak Alan, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Kalau saya menilai sih nggak bagus mas ya, jadi tidak bagus karena ya seperti begini mas, jadi bikin acara yang dalam arti maksudnya begini loh mas, kita harusnya mempersiapkan dirinya lebih baik mas. Dalam hal ini kan sudah harusnya kan biasanya mas ya, untuk pemberitahuan sebagai tuan rumah kan sudah diberitahukan jauh-jauh hari mas, mungkin 4 tahun sebelumnya. Jadi untuk persiapan 4 tahun, untuk mempersiapkannya saya rasa cukup banyak waktu mas ya, untuk mempersiapkannya segala macamnya, apa segala sesuatunya untuk persiapan PON tersebut. Dan penyelenggaraan ini juga mereka juga harus mengerti bahwa ini juga menyangkut keselamatan mas daripada alat tersebut. Ya kalau disebutnya oh hanya jatuh itu karena oh mungkin salah struktur, iya sih kebetulan kalau kita bicara nggak ada pemain di situ, kalau ada pemain bagaimana mas? Bukan kita sebetulnya yang prihatin gitu loh mas dengan penyelenggara seperti ini. Dan ini bukan hanya yang sekarang mas, kalau nggak salah 4 tahun yang lalu juga di Palembang juga sama itu mas, itu juga sama kejadiannya. Jadi kamarnya belum siap, jalannya juga belum, AC-nya tidak ada, ranjangnya juga berantakan. Ya seperti begini mas penyelenggaraan, selalu mas di Indonesia selalu penyelenggaranya seperti begini. Dan bagaimana gitu loh mas, maksudnya dalam hal ini pemerintahan daerah dan mungkin juga pemerintah pusat harus lebih jeli kali mas ya, untuk bisa memberikan satu kesempatan kepada daerah untuk menjadikan tuan rumah gitu loh. Jadi bukan hanya cuman minta-minta, tapi sebetulnya kayak begini gitu loh mas realisasinya kan sangat disayangkan mas. Dengan begini kan otomatis nilai dari PON sendiri kan kesannya kan asal-asalan gitu loh mas. Lalu menurut penilaian Bapak, hal apa yang urgent untuk dibenahi terkait kepengurusan maupun organisasi olahraga di Indonesia? Ya tentunya peran pemerintah mas harus lebih aktif. Karena kita melihatnya sayang gitu mas ya, beberapa kali penyelenggaraan termasuk juga SEA Games pun juga penyelenggaraan juga tidak baik. Jadi sangat disayangkan itu kan, kalau apalagi kalau SEA Games mas ya, ataupun event yang lebih besar dari SEA Games itu kan menyangkut image dari suatu negara mas. Jadi penyelenggaraan kan kita berharapkan baik dan itu juga merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakatnya juga gitu mas. Dari mereka juga dengan senang hati membantu, biasanya kan banyak sekali yang volunteer atau yang teman-teman yang ikut membantu menyukseskan apa namanya event tersebut. Jadi tentunya itu juga tidak bagus dan saya harap kedepannya pemerintah bisa lebih mas berperan aktif dan bukan hanya itu mas, pasti juga harus ada satu kontrol lah mas lebih baik gitu mas. Kalau kita bicara world class mas ya, kita bicara dunia, kita nggak bisa mempersiapkan atletnya dengan asal-asalan mas, nggak mungkin itu mas. Dan ya itu harus dipikirkan oleh pemerintah juga dan juga semua pihak mas ya, dan juga mungkin pemerintah daerah semuanya mas, kita harus bersama-sama bergandengan tangan. Kalau nggak bisa mas, kita bicara dunia tapi masing-masing jalan sendiri-sendiri dan juga fasilitasnya tidak ada. Seperti yang bulu tangkis aja mas lah, fasilitasnya apa sih mas di Indonesia yang bagus ya kan. Lapangan sepak bola pun coba mas lihat stadion utama, itu lapangan sepak bola yang seperti bagaimana yang kita bicara, kalau kita bicara world class mas ya, jauh gitu loh mas. Jadi sebetulnya dari yang fasilitas, dari banyak sekali mas yang harus diperhatikan kembali oleh pemerintah gitu loh mas. Maunya seperti bagaimana, kalau kita bicara world class ya segalanya harus bicara yang bagus gitu loh mas, bukan asal-asalan gitu loh mas. Lalu kalau berdasarkan pengalaman Bapak di bidang olahraga Indonesia selama beberapa dekade ini, bagaimana perkembangan dari fasilitas maupun concern pemerintah terhadap olahraga kita? Ya kalau disebutnya perhatian pemerintah sudah jauh lebih baik mas daripada dulu. Cuman fasilitasnya sama mas, nggak ada perfasilitas yang lebih baik dari yang dulu gitu loh mas. Jadi fasilitasnya ya seperti itu, yang kasarnya ya apa adanya yang seperti dulu mas. Jadi tidak ada perbaikan ya, dalam arti ya nggak ada gitu mas yang fasilitas yang bagus yang bisa dibanggakan di Indonesia gitu. Jadi saya pikir ya harus lebih ada suatu gimana mas ya, perhatian mas. Kalau kita mau olahraganya maju ya harus ada perhatian, bukan maksudnya persiapannya mepet mas, budgetnya tidak ada ya kan. Nggak mungkin mas kita bicara ibaratnya kita bicara mau dapat emas olimpiade, tapi persiapannya minim. Itu saya pikir nggak mungkin terjadi itu mas, nggak ada. Karena kalau kita bandingkan negara-negara lain, itu persiapan mereka luar biasa mas. Budget yang keluarkan itu banyak sekali, dan ada juga beberapa negara yang nggak ada limitnya mas. Mereka akan habis-habisan gitu, men-support pemainnya gitu loh, untuk supaya mendapatkan medali emas. Itu pun juga belum tentu berhasil mas. Apalagi kita yang asal-asalan mas, ya terserang aja ya. Ya, makanya kita juga salut gitu loh Mas dengan tim kita yang waktu bertanding di Olimpiade dengan fasilitas yang seperti itu, apalagi kalau yang bisa mendapatkan medali seperti angkat besi itu. Itu mah luar biasa Mas, kalau lihat Mas bisa lihat fasilitas mereka latihan Mas kaget Mas. Betul-betul ala kadarnya doang itu Mas. Ya itulah Mas, perlu ada suatu perbaikan menyeluruh di Indonesia ini. Jadi kalau kenapa olahraga di Indonesia turun ya begini, emang enggak ada yang ngurusin Mas dengan benar dalam hati, dalam tingkat yang di atas, petinggi-petinggi berantem nanti seperti di sepak bola kan. Terus fasilitas tidak ada. Biaya tidak ada, pembinaan. Bagaimana gitu loh Mas, kita bicara dunia gitu loh. Demikian mantan atlet bulu tangkis nasional, Alan Budi Kusuma. Saya Wendy Lim.